tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Ku berkilau merenggang malam tanpa jejak terlihat. Aku bagaikan ratu di kerajaan terasing. Angin menderu badai dalam diri.